matur kanca-kanca sinoman slogo imo saiki wetengen matur nuwun panjenenganipun selamat bekerja bantu keluarga monggo. Ning ati kadung tresno mring sliramu roh wong ayu ora eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karu senajan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu aku tak tunggu copi cer semoyo wae aku tresno karo kowe tekening ati gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mlayu aku ora bakal mundur yen durung nyendeng sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmoro wose karo hisa hisa monggo sing lengkawateng lebet saged mirsani monitor lebet menika nggih lewat layar screen saking kanca-kanca kameramen semangga. Tresno mring sliramu roh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah sama yen sliramu ra kelingan wong ayu aku tak tunggu jauh pikir semuanya wae aku tresno karo kowe tekening atimu tansah gawe loro prayoga aku ora bakal mlayu aku ora bakal mundur yen durung nyandeng sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmoro tresno pengen jaluk suarane mbak sing bae jujur gitu dudu bondo nanging mau iso umi-umi kok, mau aku nak ngapusi. Ono mate jonyane nang kene wae. Wis ngono terus to? Hooh, Mas. Awit mau iso. Ono nyanyi nang kene iki lho. Ukurane tresno dudu. Wis ngono. Awit mau iso anggere penyanyine nyanyi mesti ngono. Sithik ya, tenan dhek anu kameramen. Kameramen. Ukurane tresno. Tutupan ronanging. Mboten saged. Wah. Iya ngene iki lho, penyanyi sih apa rikuh ki ngene iki. Nek atuh umak-umi nek terak mejen. Kok kembro? Ngawur. Oh, atuane bocor. Ora kersa tenan. Sithik to, Pak, sithik ya. Tutupan ronanging. Lungiting. Yang bisa itu makasih, bagus loh Mas Tejo. Yang bisa itu Mbak. Kayaknya kelihatan jago Mbak itu. Tutupon donangin. Witing asmara. Ya tepuk tangan dong buat kita semuanya. Wah luar biasa. Atur nuwun. Bagus, terima kasih banget.